الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Sayyidaka ya Iwan, apa yang membedakan salat Idul Fitri dan Idul Adha? Waktunya, maksudnya? Sahih. La syak. Terus? Apa yang membedakannya? Ibu Yusuf. Baik, Hasan. Salat Idul Adha disegerakan, yakni di awal waktu, bukan berarti di waktu terlarang. Tabarakallah. Ilahnya apa, Ahmad? Terus? Tayyib, ahsan. Di waktu Idul Fitri waktunya agak diakhirkan sedikit supaya ada peluang bagi orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya, di waktu itu mereka bisa keluarkan. Baik, jazakumullah khair. Kala terus apa yang dibaca? Apa yang dibaca di dua salat ini? Bacaannya. Nah, Abu Mas'ud. Bacaan yang dibaca di dua rakaat salat itu ini. Sabis marabbikal a'la dengan hadis luka syaitrus. Bacaan yang lain. Bacaan yang lain, bahasan surat Qaf dengan apa? Al-Qamar, keterabati saat wa insyaq al-Qamar. Rakaat pertama sempurna dan rakaat yang kedua sempurna pula. Tempat pelaksanaannya, Awin, di mana kita melakukan salat Id? Di lapangan. Baik. Kecuali kalau ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan kita salat di masjid jami', seperti hujan atau lapangannya tidak memungkinkan karena becek. Walaupun tidak hujan pada hari itu, tapi hari kemarinnya kan becek biasanya. Hujan deras. atau angin kencang dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mengharuskan terkadang orang salat di masjid. Al-masalah as-sadisah mawdi'u al-khutbah. Mawdi'u al-khutbah, letaknya di mana khutbah ini? Mawdi'u al-khutbah fi salatil idi ba'da salah. Baik. Mawdi'u al-khutbah, sisi atau apa namanya tempat khutbah itu dengan salat yani ba'da salah, setelah salat. Barakallahu fikum. Salat dulu baru khutbah. Liqali Ibnu Umar, berbeda dengan Jumatan. Jumatan khutbah dulu baru salat. Liqali Ibnu Umar radhiyallahu anhu makana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar yusalluna al-aidain, mereka melakukan salat Id dua rakaat di dua Id ini qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Baik. Dulu ada orang yang melakukannya terbalik dengan kesengajaan, Marwah bin Hakam. Baik. Dia sebagai gubernur Madinah pada saat itu dan orang kurang nyaman dengan Marwan, maka kalau dia berbicara orang tidak mau mendengarkan. Akhirnya dia menyiasati di Id dia khutbah dulu. Baik. Karena orang kalau barakallahu fikum belum sholat tidak bakal pergi. Baik. Akhirnya dia melakukan khutbah dulu baru sholat. Dan ditegur oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bahwa itu adalah bukan perkara yang betul adanya. La haula illa billah. Baik. Karena seadanya sholat dulu, kelas usai sholat langsung bubar orang. Tidak ada yang mau dengar khutbahnya. Al-masalah as-sadi'ah, masalah yang ketujuh, qada'ul idain, atau qada'ul id, mengqada' id. Laisa liman fatathu salatul id qada'uha li'adami wurudi dalil 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Karena salat zat ijtima'i muayyan fala tushra'u illa 'ala hadzal wajh. Tidak disunnahkan untuk mengqada salat Id yang terluputkan karena tidak ada warid dari dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Dan ini juga salat yang dilakukan secara berjamaah. Fala tushra'u illa 'ala hadzal wajh, maka tidak disyaratkan kecuali dalam kondisi seperti ini. Ini kelihatannya bagi pendapat yang mengatakan bahwa itu fardu kifayah. Bagi yang berpendapat fardu ain, tetap dia harus melakukannya. Barakallahu fikum, mengqadanya. Al-masalah as-samina sunanuha. Masalah yang ketujuh, sunnah-sunnah Id atau salat Id. Yang pertama, yusannu an tu'adda salatul Idi fi makanin barizin wa wasi' kharij al-balad. يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشريعة وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. Disunnahkan untuk ditunaikan salat Id ini di tempat yang baris, yang lapang, luas, di luar kampung. Barakallahu fikum, di luar kampung. Baik. Dulunya barakallahu fikum, kampung itu adalah kumpulan perumahan, rumah-rumah, barakallahu fikum, pemukiman. Di luar itu biasanya tanah lapang yang sangat luas. Di luar perkampungan inilah dilakukan salat Id. Barakallahu fikum. Wa idza sulliyat al masjid li udrin fala ba'sa bidzalika. Kalau ternyata ditunaikan dimakan barisin wasi' kharijil balad yajtamu fihi almuslimuna li idhar hadhihi syariah. Berkumpul di tanah lapang ini kaum muslimun untuk menampakkan syiar-syiar Islam ini. Kalau ternyata dilakukan salat Id itu di masjid karena uzur syar'i, maka tidak mengapa. Itu yang pertama. Disunnahkan kita tunaikan di lapangan. Yang kedua, wa isanu taqdimu salatil adha وتأخير صلاة الفجر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها. Disunnahkan mendahulukan salat salat Idul Adha. Baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu selesai melakukan barakallahu bikum melakukan salat dan khutbahnya, beliau langsung menyembelih sembelihannya di tanah lapang itu sendiri. Barakallahu bikum. Di tanah lapang itu sendiri. Wata akhiru salatul fitr, dan diakhirkan salat fitri dengan alasan yang sudah kita katakan tadi. Barakallahu fikum. Kama taqaddama bayanu dzalika indal kalami ala waqtiha. Yang ketiga, wa yaqula qabla al-khuruji li salatil fitri tamarat wa la yat'ama yawm an-nahri hatta yusalli li ta'lihi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana la yakhruju yawm al-fitri hatta yuftira ala tamaratin ya'kuluhunna witra wa la yat'am wa la yut'im wa la yat'amu yawm an-nahri hatta yusalli. Bahwa hendaknya sebelum keluar melakukan salat Idul Fitri, dia makan makanan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan beberapa biji kurma. Adapun di hari Idul Adha, Yaumun Nahr, tidak beliau memakan sesuatu sampai beliau menunaikan salatnya. Fakana la yakhruju yawmal fitri hatta yuftira ala tamaratin ya'kuluhunna witra. Dan tidak keluar beliau melakukan salat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa biji kurma yang enggak jumlahnya ganjil, dan beliau tidak makan sebelum keluar melakukan salat Idul Adha. Yang keempat, isanu tabkir fil khuruj li salatil Id ba'da salati subhi mashiyan liyatamakkana min ad-dunuwi min al-imam wa tahsul lahu fadilatu intidari salat. Disunahkan bercepat-cepat, berpagi-pagi keluar dari ke masjid, ke tempat sholat afwan. Setelah sholat subuh, masyian sambil berjalan. Tabarakallahu fikum. Masyian sambil berjalan. Liyatamakkana minad dunui minal imam, agar supaya dia mampu dekat dengan imam. Wa tahsul lahu fadilatun tidharis salah, dan dia mendapatkan keutamaan menjaga atau menunggu waktu salat. Barakallahu fikum. Yang kelima, wa yusannu an yatajammala al-muslim wa yaghtasil wa yalbas ahsana thiyab wa yatatayyab. Yang kelima, hendaknya seorang muslim berhias diri, yatajammal, dengan pakaian mungkin, wa yaghtasil, sebelumnya dia mandi, dan dia memakai sebaik-baik pakaian dan berwangi-wangi. Karena orang berkumpul, tabarakallahu fikum, tidak layak, tidak pantas kalau bau badan atau bau sesuatu. Barakallahu fikum. Yang keenam, wa yusannu an yaqtuba fi salatil Id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami' umurid din. Disunnahkan untuk seorang yang berkhutbah di salat Id dengan khutbah yang jami'ah syamilah, doa yang umum, mencakup semua urusan agama. Wa yahusum ala zakatil fitr, dan mendorong mereka untuk melakukan zakat fitri. Wa yubayyin lahum ma yukhrijun, menerangkan kepada mereka apa yang mereka mestinya keluarkan dari zakat. Wa yuraghibuhum fil adhiyah, dan ketika itu adalah hari Idul Adha, seorang imam hendaknya memberikan dorongan kuat untuk mereka, masyarakat, berkorban. Wa yubayyin lahum ahkamaha, dan hendaknya di salat Id ini diterangkan bagaimana hukum-hukum udhiyah. Wa taqul lisa'i fiha nasib, demikian juga perempuan-perempuan mendapatkan nasihat dari khutbah ini. Li'annahunna fi hajatin lidzalika wa iqtida'an min Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka para perempuan sangat butuh untuk mendapatkan nasihat. Sebagai pengikutan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menaruh perhatian terhadap perempuan-perempuan untuk beliau nasihati. Fakada atan nisa'a ba'da faragihim min salati wal khutbati fawa'adahunna wa dzakarahunna. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya mendatangi perempuan-perempuan, menasihati mereka, mengingatkan mereka, baik, dengan khutbahnya ini ya. Setelah khutbah laki-laki ke khutbah perempuan. Wa takunu ba'da salati kama sabaq, dan ini semuanya setelah salat. Yang keenam, yang ketujuh, wa yusannu kathratu dzikri bit takbir wat tahlil li qouli ta'ala dan disunahkan di hari itu memperbanyak takbir, tahlil sesuai dengan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian mencukupkan bilangan bulan itu. Taib, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wa yuzhiru bihi ar-rijalu fi al-buyuti wal masajid wal aswaq wa yusirru bihi an-nisa. Dan barakallahu fikum, orang-orang bertakbir hendaknya menjaharkan suaranya bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Besar suaranya barakallahu fikum. Fil buyuti, di rumah-rumah, mungkin di masjid-masjid, di pasar-pasar. Barakallahu fikum. Masyarakat sekarang sudah tidak melakukan ini. Tinggal setel tape dengan suara yang sangat lantang, takbiran disertai musik disco. Wah, ini pencampuran antara hak dan kebatilan barakallahu fikum. Mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ada cuma rekaman, suara rekaman. Tidak ada orang yang takbiran illa man rahimallah. Baik. Semuanya dia mulai dari keluar rumah sampai pulang selesai. Tidak ada yang takbiran. Yang jalan dari rumahnya dia saja ngobrol. Padahal mesti dari rumah barakallahu fikum. Baik. Ini takbir khusus barakallahu fikum. Hendaknya dia memperbesar suaranya bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, sambil menuju barakallahu fikum. Masya Allah, kita dapati ahlus sunnah. Baik. Ketika di Yaman begini modelnya, keluar mereka dengan suara yang Allahu akbar, Allahu akbar, masing-masing bertakbir sendiri. Si pulang, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allah. Semua bertakbir. Keluar dari rumah-rumah mereka, dari kamar-kamar mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka di lapangan dan ditunaikan salat. Ini barakallahu fikum. Sekarang ibla'u kata illa billah, jarang sudah yang bertakbir. Baik. Takbirnya pun dikomando. Kalau tidak dikomando, tidak. Baik. Padahal tidak ada komando-komando dalam masalah takbir. Baik. Tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dikomando. Baik. Allah, seperti yang dilakukan masyarakat kita sekarang. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Serentak Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada contoh. Masing-masing bertakbir barakallahu fik. Tidak dikomando. Yang kita sangat prihatin sekarang ini barakallahu fikum, rekaman takbiran ini dengan berbagai macam musik. Baik. Berbagai macam musik. Ada musik diskonya, dangdutannya mungkin. Musik dangdut untuk takbiran. Kemudian yang ke-8 adalah mukhalafatut tariq. Fayadhabu ila al-aidi min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hendaknya dia berangkat menuju satu tempat untuk melakukan salat Id dan pulang melalui tempat yang lain. Barakallahu fikum. Misalnya mungkin antum di Komo sini, barakallahu fikum. Antum mau sholat Id di Katang Baru misalnya. Baik. Maka antum lewat sana, dari jembatan Miangas, kemudian jembatan sana. Baik. Pulangnya nanti lewat jembatan Mahakam sana. Paham barakallahu fikum. Li hadis Jabir, sendiri hadis Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Idin khalafa at-tariq. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melakukan salat Id, beliau menyelisihi jalan yang beliau lewati pertama kali ketika beliau datang. Barakallahu fikum. Datang lewat satu tempat, pulang lewat tempat yang lain. Wa qila innal hikmata min dhalika liyashhada lahu at-tariqan jami'a. Hikmahnya agar supaya dua jalan ini mempersaksikan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Semuanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Tempat-tempat yang kita lakukan ibadah padanya itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Barakallahu fiik. Wakil al-izhari syairatil islami fiha fihima. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau melewati jalan yang lain, beda dengan jalan ketika beliau pergi menuju salat id, itu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Wakil lagi ruzalika, ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Wala basa bitahni'atin nasi ba'dahum ba'da yawm al-id liyakul al-li'i ghairihi taqabbalallahu minna wa minka salihal amal. Fakani yap'alu ashabu Nabi SAW ma'yudhari al-bashashati wal-farah fi wajihihi min fi wajihi man yalqahu. Tapi ini barakallahu fikum, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ini nanti setelah id, bukan jauh-jauh hari sebelum itu. Taqabbalallahu minna wa minkum, baik melalui WA, melalui Telegram, melalui SMS. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Bang, ini diucapkan sepulang salat Id. Baik, taqabbalallahu minna wa minkum, bukan masih jauh-jauh hari sudah. Baik, bahkan satu bulan sebelumnya sudah ada pasang. Baik, pemerintah kota ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Barakallahu fikum. Ucapan selamat, tahniah. Tak, bukan begitu tahniah yang betul. Tahniah yang betul adalah taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Baik, tahniah. Ucapan selamat. Baik, ucapan doa. Semoga Allah SWT menerima amal salih yang kita lakukan. Ma'idharil basyashati wal farahiti wajhi man yalqahu. Bersama dinampakkan basyashah. Basyashah itu muka cerah. Muka cerah dan gembira di hadapan orang yang dia temui. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, sambil senyum, barakallahu fikum, sambil muka cerah dia mengucapkan doa ini untuk saudaranya. Baik, ada pertanyaan, barakallahu fikum. Apa itu? Baik. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, ini khilaf di antara para ulama, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwa selesai baik takbir secara mutlak sesungguhnya baik mulai dari tanggal 1. Barakallahu fikum sampai selesai ayyamut tasyrik. Itu takbir sesungguhnya, barakallahu fikum. Takbir umum. Ada bi takbir muqayyad, sebagian ulama mengatakan bahwa di setiap selesai salat 5 waktu namanya takbir muqayyad. Baik, barakallahu fiik. Sebagian ulama mengatakan demikian. Agak enggak disebutkan secara rinci di sini, barakallahu fiik. Karena buku ini bukan buku yang mengupas tuntas masalah fikih, bukan. Ini kitab ini hanya memberikan pemahaman fikih yang global-global saja. Barakallahu fikum. Pemahaman fikih yang global-global saja. Memang cocoknya untuk para pemula. Tapi kalau mau pengen lebih dari ini, ya bukan di sini tempatnya, barakallahu fikum. Di kitab yang lain tentu. Karena akan dirinci dari apa yang harus dilakukan, banyak poin-poinnya. Baik. Ala kulli hal, bertakbir kita. Hatta sekarang ini bertakbir kita. Baik, bertakbir. Hari ini, besok lagi. Bertakbir terus kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dibantu banyak berzikir, bertakbir. Karena kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, seberapa mampu kita mengingatnya? Bertakbir selesai itu lupa. Berjam-jam sehingga bahkan sore. Dipikir lagi, al-takbir lagi. Barakallahu fikum. Maka doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, bantu. Untuk senantiasa banyak berzikir kepada Engkau. Ala dzikrika wa syukrika, dan bantu aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Dan bantu aku ya Allah untuk baik sempurna dalam melakukan ibadah. Karena tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa lalai dan lupa untuk berzikir. Barakallahu fikum. Kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, lalai dan lupa untuk kita mensyukuri. Jangankan mensyukuri, mengingat nikmat itu sebagai satu nikmat saja kita sudah lupa, apalagi mensyukurinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, salat kita, ibadah kita asal-asalan. Barakallahu fikum. Maka butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sempurna di tiga ini. Banyak berzikir, senantiasa berzikir, kemudian senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa sempurna dalam beramal saleh. Baik, maktabi bi hadzal qadr, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tidak ada jeruk.